Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masra ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum alhamdulillah nashkurullah azza wajal. Kita bersyukur kepada Allah azza wajal, kita memujinya atas segala limpahan nikmatnya. Tak terkecuali adalah nikmat kita diberikan kemudahan untuk kita talabul ilm. Setelah kita mendapatkan nikmat iman, maka perkara yang kedua yang akan mengangkat derajat seseorang, derajat keutamaan dan kemuliaan kelak di akhirat, adalah ketika seseorang hamba diberi ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dengan sebab dia beriman. Derajat kemuliaan itu dimiliki bagi orang-orang yang beriman. Walladhina utul ilm, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Ketika dia diangkat derajatnya dengan sebab imannya, ditambah lagi diangkat derajatnya ketika dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, menuntut ilmu adalah fadlu minallah yutihi may yasha, keutamaan yang Allah taala berikan kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Ketika kita dimudahkan langkah kaki kita menuju majlis ilm, hadirnya kita di majlis ilm, maka itu adalah nikmat wa fadlun, nikmat dan keutamaan, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Dan semoga kita termasuk bagian dari ayat Allah Ta'ala tadi. Seorang hamba diangkat derajatnya oleh Allah dengan sebab iman dan dengan sebab dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma darajat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ketika kita menegakkan ibadah, termasuk di antaranya adalah seutama-utama ibadah yaitu thalabul ilm, kita diberikan keikhlasan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, menuntut ilmu adalah nikmat, dan nikmat itu akan menjadi sebab bertambahnya nikmat karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan lil jannah. Kama jaa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang menempuh jalan untuk dia mendapatkan ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Namun, kalau itu ikhlas. Jika itu ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka justru akan mendapatkan ancaman. Berupa tidak akan pernah bisa mencium harumnya, wanginya bau surga. Sebagaimana datang pula dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan hadisnya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wajal la yata'allamuhu illa liyusiba ardhan minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah." Ai rihaha. Man ta'allama ilman, siapa yang mencari ilmu, siapa yang belajar ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang semestinya dia mencari ilmu itu dalam rangka untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka agar dia kelak masuk surga dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini mestinya niatnya talabul ilmu. Namun la yata'allamuhu illa liyusiba ardhon minad dunya, dia tidak mempelajari ilmu kecuali agar dia mendapatkan keuntungan nilai dunia. Niatnya karena tujuan dunia, bukan akhirat. Maka lam yajid arafal jannah yaumil qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya, wanginya, bau surga kelak di yaumil qiyamah. Ini ancaman keras bagi orang yang menuntut ilmu din, yang semestinya adalah dia ikhlaskan, dia mencari ilmu itu adalah karena Allah, namun dia ada tendensi-tendensi duniawi, tujuan-tujuan, keuntungan-keuntungan dunia, maka menjadi sebab justru dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan wanginya, harumnya bau surga. Wa na'udzubillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajriha. Sungguhnya amalan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah menuju Allah dan Rasulnya. Namun siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau agar bisa menikahi seorang wanita, maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, talabul ilmi ibadah. Maka sudah semestinya untuk kita mengikhlaskan niat kita semata karena Allah, dan kita pun memohon kepada Allah, karena ilmu itu adalah fadlu minallah, keutamaan dari Allah. Sudah semestinya kita memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya ketika mencarinya tidak ikhlas, itu adalah awal yang menghilangkan manfaatnya ilmu. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Sama'il Muhammadiyah, kitab yang membahas tentang sifat-sifat karakter kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara jasmani beliau, nah, ataupun secara akhlak, perilaku, adab beliau alaihi salatu wassalam. Kita telah sampai pada hadis yang ketujuh dari bab pertama, bab yang membahas tentang khalqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat fisik, bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi penciptaan beliau, fisik beliau, penampilan beliau secara zahir. Nah, kita masuk pada hadis yang ke-8. Hadis ke-8 ini lumayan panjang hadisnya. Ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Haddasana Sufyan ibn Waqi. Qala haddasana Jumai ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ijli. Imla'an alayna min kitabihi. Qala ahbarani rajulun min Bani Tamim. Min waladi Abi Halah zawji Khadijah. Yubna Aba Abdullah. Ani bani li Abi Halah anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala sa'altu khali Hinda bin Abi Halah wa kana wassafan an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Imam At-Tirmidzi membawakan jalur sanad beliau. Beliau menyatakan telah menceritakan kepada kami Jumai ibnu Umar ibni Abdurrahman al-Ijli. Nah, dan inilah yang menjadi sebab diantaranya hadis ini ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum dihukumi hadis lemah. Dhaif, rawi bernama Jumai ibnu Umar ibni Abdurrahman al-Ijli dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau At-Takrib, Jumai ibn Umar do'ifun rafidi. Dia rawi yang do'if, lemah, dan rafidi. Yaitu rafidah, syiah. Rafidah. Ini Jumai ibn Umar ibn Abdurrahman al-Ijri. Kemudian, beliau mengatakan Jumai ibn Umar, ahbaroni menghabarkan kepadaku rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zauji Khadijah. Telah menceritakan kepadaku rajulun seseorang dari Bani Tamim. Dari anak Abi Halah suaminya Khadijah. Yukna Aba Abdullah yang digelari atau kunyahnya Abu Abdullah. Yang kedua ini, rajulun min Bani Tamim, rajulun min Bani Tamim, dari anaknya Abi Halah, suami Khadijah, yang dikunyahi Abu Abdullah. Ini rajulun, ini siapa? Ini majhul. Tidak diketahui siapanya. Nah, menjadi sebab sisi kelemahan yang kedua. Perhatikan dalam sanad hadis, kalau rawi itu mubham atau majhul, tidak disebutkan namanya siapa, maka otomatis juga tidak diketahui. Namanya saja tidak diketahui, apalagi dari sisi kesikohannya, dari sisi adalahnya, terpercayanya. Atau tidaknya, hafalannya bagaimana, siapa dia, nah sifatnya bagaimana, lemah atau kuat hafalannya, pembohong atau tidak, pendusta atau tidak. Padahal itu poin-poin untuk menilai sebuah rawi yang nanti menjadi sebab hadisnya diterima atau tidak, hadisnya sahih atau tidak. Sehingga di sini ada rajulun mubham atau rawi majhul. Rawi yang tidak disebutkan namanya, tidak diketahui. Sehingga ini juga menjadi sebab hadisnya dhaif la yasbut. Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Baik. Sehingga ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, cukup kita baca hadisnya yang diterjemahkan. Adapun yang matennya, isi hadisnya itu sesuai dengan hadis-hadis sahih, di antaranya yang sudah kita baca tentang sifat atau karakter ciri fisik Rasul alaihi salatu wassalam, kalau mencocok yang sahih kita terima. Adapun yang tidak ada didukung oleh nas sahih atau hadis sahih, maka kita tawakuf. Kita tawakuf artinya kita tidak menghukumi benar atau salahnya. Nah, kita terima kalau dikuatkan oleh hadis yang sahih. Kalau tidak ada penguat dari hadis yang sahih, maka kita diamkan. Nah, demikian. Kita lanjutkan. Dari Hasan Ibn Ali, di sini ada tadi sebelumnya, ya ini dari anak Abi Halah, suami Khadijah, Yukna Aba Abdillah. Nah, Abu Halah, suami Khadijah. Ini menunjukkan berarti Khadijah sebelum bersuami dengan Rasul alaihissalatu wassalam, beliau telah menikah. Karena Khadijah bintu Khuwailid itu menikah dengan Rasul alaihissalatu wassalam umur 40. Dalam keadaan janda. Sebelumnya sudah menikah, cuman khilaf di kalangan para ulama, sudah menikah dua kali atau sekalinya. Nah, dan sebagian juga khilaf, apakah pernikahan dengan sebelum Rasulullah SAW itu punya anak atau tidak. Namun dari hadis yang ada pada kita, ada. Nah, anak. Sehingga dikatakan, min waladi Abi Halah, dari anak Abu Halah, suami Khadijah. Nah, sehingga posisi anak Abu Halah ini adalah anak tiri kalau dihubungkan dengan Rasul alaihissalatu wassalam, yang diberikan kunyah Abu Abdillah. Nah, ani bni Abi Halah, dari anaknya Ibni Halah, anil Hasan Ibni Ali, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dari Hasan putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Qala sa'altu khali Hinda na Abi Halah, aku bertanya kepada Hind anak Abu Halah. Wa kana wassafa, dan Hind ibnu Abi Halah ini adalah orang yang pandai menyebutkan sifat-sifat seseorang. Termasuk dia pandai menyebutkan sifat karakter ciri fisik Rasul alaihi salatu wassalam. An hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepadanya tentang hilyatin Nabi. Naam. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang kalau digelari hilyah itu artinya sifat. Naam, mahmudah. Yaitu sifat yang terpuji. Sehingga dikenal dengan hilyah. Karena hilyah itu hiasan. An hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana astahi an yasifali minha syai'an ata'allaku bihi. Sementara aku merasa malu untuk mensifati untuk diriku dari sifat-sifat Rasul alaihi salatu wasallam yang berhubungan dengan beliau alaihi salatu wasallam. Faqala, maka dia menjawab, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhama. Yatala'la'u wajhuhu. Tala'lu al-qamari lailatal badri. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang agung berwibawa. Nah, dan dimuliakan, diagungkan oleh orang-orang yang mengenalnya. Ya tala'lu wajhuhu, bersinar wajahnya. Tala'lu al-qamari lailatal badar, sebagaimana bersinarnya rembulan di malam purnama. Atwala minal marbu, beliau lebih tinggi dari orang yang rata-rata tinggi. Nah, dari orang-orang yang agak tinggi begitu, dia Rasulullah agak tinggi. Wa aksara minas musaddab, namun beliau lebih pendek daripada orang yang paling tinggi. Orang-orang yang paling tinggi. Jadi artinya beliau tidak pendek, tinggi tapi dominan agak tinggi, tapi tidak lebih dari orang-orang yang lebih tinggi, artinya di bawahnya. Nah, dominan agak tinggi, tapi tidak terlalu tinggi. Sebagaimana yang sudah lewat bagi kita. Ini diterangkan dalam hadis sahih yang sudah lewat bagi kita. Adimal hamah. Beliau memiliki kepala yang besar. Sebagaimana riwayat yang sahih yang sudah lewat bagi kita juga. Rajila sa'ri. Rambut beliau ikal. Tidak terlalu lurus, juga tidak terlalu fitting. Inin farakat aqiqatu farakaha wa illa falayujawizu saruhu sahmata udunaihi idha huwa wafarahu. Nah, apabila beliau memisah, nah, rambut beliau, beliau memisahnya. Ya, ini dibelah jadi dua rambut beliau. Belah dua. Ini keadaan seringnya beliau dari rambut beliau. Kalau tidak, maka ketika rambut beliau tidak melebihi daun telinga, maka beliau biarkan saja. Beliau tidak membelahnya. Tidak dijadikan belah dua. Nah, azharul laun. Ini sudah juga lewat, rambut beliau terkadang panjang sampai melebihi daun telinga beliau. Nah, azharul laun. Beliau berkulit putih bercampur semburat merah, kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Bukan putih bule, tapi putih kemerah-merahan. Tidak terlalu coklat, tidak terlalu sawo mateng. Nah, wasi al-jabin. Beliau memiliki dahi yang luas, lebar. Azazal hawajib, tipis. Nah, bulu alis beliau sawabigha fi ghairi qarnin bainahuma irqun yudiruhu al-ghadab. Nah, beliau memiliki alis yang tipis. Nah, kemudian alis beliau itu memanjang tapi tidak nempel, tidak bertemu. Di antara keduanya ada urat atau agak yakni bentuk daging yang akan terlihat ketika beliau marah. Tengahnya yakni alis beliau. Alisnya memanjang tapi tidak sampai dempet antara satu dengan yang kanan kirinya. Aknal irnin. Aknal irnin dengan dikasrah. Baik. Beliau memiliki hidung yang panjang. Lahu nurun ya'luh. Yang hidung beliau ada bagian tengah yang agak bagian meninggi, nampak tingginya. Yasabu man lam yata'ammaluhu asam. Naam. Kasalih yati sahlal khaddain. Lebat jenggot beliau dan datar khaddain. Ya, ini pipi beliau. Tidak gemuk membulat, datar. Naam. Secara fisik bagian wajah beliau menunjukkan beliau bukan orang yang gemuk. Dan sebagaimana yang sudah lewat bagi kita, begitu juga sedikit yakni daging tumit beliau menunjukkan beliau tidak gemuk. Nah, tapi ideal badan beliau. Dholi'ul fam, tebal bibir beliau, muflajal asnan. Gigi beliau yakni jarang, ada jarak. Nah, dholi al-fam ini disebutkan oleh para ulama faedah adalah menunjukkan ahlul fasohah, fasih. Nah, kalau berbicara lebih fasih. Biasanya orang punya bibir tebal demikian. Muflajal asnan. Gigi beliau berjarak. Tidak terlalu rapat. Nah, dan itu menunjukkan menambah kebagusan. Sampai-sampai kalau sebagian perempuan pengen cantik ketika dia tersenyum atau membuka mulutnya, mereka sampai mengikir giginya untuk dijarangkan. Nah, dijarangkan. Orang bilang supaya miji timun. Gitu ya. Nah, jarang-jarang agak lancip, agak kecil-kecil. Nah, Rasulullah SAW gigi beliau muflajal asnan. Nah, wallah alam, ini belum lewat dari kita penyebutan sifat gigi beliau. Kalau bibir ya sudah lewat bagi kita hadis sebelumnya. Adapun yang gigi jarang, nah agak renggang, ini kita belum lewat hadis sahih yang menguatkannya. Maka semisal ini sementara kita tahu sampai kita dapati ada hadis sahih yang menyebutkan juga demikian. Daqiqal masrubah. Nah,